apakah dibolehkan berdoa ketika khatib duduk, ketika selesai khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua? Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitabnya berpendapat bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ini menurut pendapat beliau. Nah, sehingga disunahkan bagi setiap makmum untuk berdoa, tentunya dengan tidak mengangkat kedua tangan. Ini pendapat beliau rahimahullah. Meskipun pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah bahwa waktu mustajab tersebut adalah ketika seseorang melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna fil jum'ati lasa'ah, sungguh di hari Jumat ada sebuah waktu yang mustajab. Ma wafaqaha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyah. Kata Nabi SAW, tidaklah waktu tersebut bertepatan dengan seorang muslim yang sedang berdiri mengerjakan sholat, yang di dalam pelaksanaan sholatnya dia mengatakan ma wafaqaha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan. Tidaklah waktu itu bertepatan dengan seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, kemudian dia memohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iyah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doanya. Ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena berdasarkan nas dari Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, sehingga disunahkan untuk memperbanyak doa dalam pelaksanaan sholat di hari Jumat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Meskipun sebagian ulama berpendapat pula dengan hadis yang sahih bahwa waktu yang dimaksud adalah ketika menjelang tenggelamnya matahari, nah, menjelang pelaksanaan sholat maghrib. Kalau mau lebih afdal, lebih utama, diamalkan semuanya. Nah, memperbanyak doa ketika sholat dan ketika akan tenggelamnya matahari pada hari Jumat.